Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah. Fa insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari sifat salat, melanjutkan daripada kandungan doa yang penting yang disyariatkan untuk dibaca setelah salawat al-ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Setelah bertasyahud, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir innaka hamidum majid. Kemudian disyariatkan untuk seorang membaca doa perlindungan ta'awudz dari empat perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir," apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhirnya, "falyata'awwadz billah min arba," maka hendaklah ia minta perlindungan kepada Allah dari empat perkara. "Min adabi jahannam," ila akhir hadis. Hadis riwayat Muslim dan juga dikeluarkan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan disebutkan juga dalam riwayat lain doa dengan lafadznya yang jelas, "Allahumma inni," falyakul, hendaklah dia ucapkan, "inni Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal." Dan sebagian riwayat dua yang terakhir dibalik, "wa min syarril fitnatil masihid dajjal wa min syarri fitnatil mamat fitnatil mahya wal mamat." Namun yang jelas empat perkara ini yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca setelah, yaitu innaka hamidum majid. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama, di antara mereka ada yang menganggapnya rukun yang tidak sah sholat tanpanya, harus diulangi, ya. Dan dinukilkan dari Tawus bin Kaisan, anaknya yang salat tidak membaca hal tersebut diperintahkan untuk mengulangi salatnya, ya. Dianggapnya tidak sah ketika tidak membaca hal ini. Ada pula di antara ulama yang menganggapnya wajib. Namun apabila yang namanya wajib, apabila sengaja tidak dibaca, membatalkan salat. Namun apabila tidak sengaja atau terlupa dia tidak lakukan, maka tetap sah salatnya. Dan ini pendapat sejumlah ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, begitu pula salah satu riwayat Imam Ahmad, dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Dan ada pula di antara ulama, pendapat jumhur mayoritas ulama menyatakan ini sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Namun terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama tersebut, mereka sepakat bahwasanya doa ini disyariatkan. Doa ini dianggap baik dan disukai untuk dibaca seorang yang salat di akhir penghujung salatnya, menjelang salam. Sebelum salam atau setelah innaka hamidum majid. Terlepas dari ada yang mewajibkan, ada yang menganggapnya sunnah, atau bahkan ada yang menganggap tidak sah sholat tanpa bacanya, akan tetapi mereka sepakat disyariatkannya membaca doa ini. Kemudian di pertemuan yang lalu kita telah ambil sebagiannya. Allahumma inni, apa maknanya? A'udzubika, ya Allah. Allahumma aslinya ya Allah, kemudian dengan proses sehingga menjadi dibaca Allahumma aslinya ya Allah, wahai Allah. Inni a'udzubika, sesungguhnya aku a'udzubika, minta perlindungan denganmu atau minta perlindungan kepadamu. Min, dari. Yang pertama azab jahannam. Azab jahannam. Nas'alullah salama wal afiyah. Siksa jahannam, siksa neraka yang tidak ada seorang pun yang kuat dan bisa bersabar akan siksanya, meskipun walau sebentar. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu secara ringkas bagaimana keempat perkara ini dalam doa ini sangat penting dan termasuk sebesar-besar perkara seorang butuh perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari keempat perkara besar ini. Karena tidaklah ada seorang pun yang apabila dia tidak dilindungi ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara ini, bahkan salah satunya, kecuali dia akan celaka ya, ya, sengsara ketika tidak dilindungi dan dijaga dari empat mara bahaya ini. Yang pertama min adabi jahannam, dari siksa jahannam, dan yang dimaksud adalah neraka. Dan telah kita sebutkan jahannam diambil dari kata jahmah, maknanya zulmah ya, gelap, sawaj, gelap gulita, dan mukfahirrah ya, suram. Ini jahannam. Begitu pula tentu panasnya dan siksa-siksa yang ada di dalamnya. Nas'alullah salamat alaihi. Dan begitu pula dia memiliki suara ya, menggelegar ya, ketika dicampakkan, dimasukkan ke dalamnya para penghuninya. Idza ulqu minha ta idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Ketika para penghuninya dilemparkan ke dalam neraka, mereka sami'u laha, yakni sami'u linnar shahiqa, mereka mendengar neraka itu memiliki suara yang sangat menggelegar, suara yang menakutkan, yang sangat dahsyat. Takadu tamayyazu minal ghayz, hampir-hampir pecah neraka tersebut karena marahnya, marah kepada para penghuninya. Nas'alullah salam walafiyah. Dan tidak kita berpanjang ya, dan bukan bermakna kita semua tidak butuh untuk dinasihati dengan adab neraka. Subhanallah, sangat-sangat butuh kita semua untuk senantiasa diingatkan dengan adab nar, adab jahannam. Oleh karena yang sangatlah tepat ketika disyariatkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi alaihissalam dalam solat ini, idza faragha ahadukum min tashminat tasyahudil akhir, apabila salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhirnya, falyata'awwadz billah min arba, mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Yang pertama beliau sebutkan ini min adab jahannam. Maka kita diingatkan setiap kali salat untuk kita minta perlindungan kepada Allah dari siksanya jahannam, dan agar kita tetap takut dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala ya, ingin untuk terhindar dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala di neraka. Karena seberapapun bencana, musibah dan siksa di dunia, tidaklah sebanding dibandingkan dengan siksa di akhirat. Tidak panasnya api ya, tidak tusukannya, tidak ya apapun bentuk siksaan. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian yang kedua disebutkan di sini oleh Syekh, wa min adabi al-qabri. Kandungan doa yang kedua, perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari yang kedua adalah min adabil qabri. Dari adab kubur. Syekh mengatakan, al-qabru fihi adabun daim lil kafirin. Sesungguhnya kuburan itu terdapat padanya adab, siksaan yang langgeng, yang abadi, siksanya tidak ada terputus. Lil kafirin, tapi itu bagi orang-orang kafir. Bagi orang-orang kafir yang di luar memeluk agama Islam, diberikan ancaman dan disebutkan, dan ucapan Allah, firman Allah subhanahu wa ta'ala maha benar, siksanya tidak akan ada putusnya. Dan ini meskipun tegas dan mungkin taib, agak menakutkan, disebutkan bagi orang-orang kafir demikian, ini siksaannya tidak ada terputus. Namun dibalik itu adalah rahmah. Sekali lagi, dibalik itu adalah rahmah, ya. Agar supaya orang tersebut takut kemudian masuk Islam. Bahwasanya orang kafir itu azabnya di nerakanya Allah waliyadu billah itu tidak terputus, ya. Dan ini salah satu bentuk, di antara bentuk-bentuk rahmah al-Islam, kasih sayang al-Islam, dengan berbagai macam uslub yang diajarkan, metode yang cara mendakwai, termasuk di sini adanya tarhib, dorongan, dan di sini tarhib, menakut-nakuti. Kalau seorang memeluk agama Allah kan dijanjikan jannah yang demikian-demikian, itu tarhib, dorongan. Dan juga sebaliknya adanya tarhib, ditakut-takuti dari siksa demi siksa, bahkan bukan hanya siksaan yang temporer ataupun sementara, bahkan siksaan yang daim, yang seterusnya lil kafiri, selama-lamanya bagi al kafiri. Seringan-ringannya siksa di neraka itu Allah berikan kepada keringanan tersebut kepada pamannya Rasulullah SAW, Abu Talib. Paman Rasul yang lain namanya Abbas, dan dua-duanya putra Abdul Muttalib, kakeknya Rasul. Rasul Taib putranya Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Pamannya dua masuk Islam, yang lainnya kafir. Yang masuk Islam Hamzah dan Abbas, dua-duanya masuk Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abbas juga Abbas bin Abdul Muttalib, ya. Dan punya anak, ya, ulama besar dan terjemahan Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dan yang lainnya, paman Rasul yang lainnya kafir, termasuk adalah Abu Talib dan Abu Lahab. Taib, Abu Lahab. Namun meskipun sama-sama kafir kedua, taib, paman Rasul ini ya, tidak sama sikap keduanya. Abu Talib meskipun kafir, dia melindungi Rasul, dia membela Rasul, dia merawat Rasul sejak kecil, ya, memperhatikan sampai dewasanya, sampai Rasul diangkat menjadi Nabi. Sementara Abu Lahab, ya, kafir yang betul-betul menghina, melawan, memusuhi, sehingga turun firman Allah tadi itu, tabbat yada Abi Lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzat lahab, tidak bermanfaat apa yang dia usahakan, dan dia hanya akan masuk ke neraka yang memiliki gejolak, ya, berapi-api ataupun itu bergejolak apinya yang membakar yang menjilat-jilat apinya. Maka ini, dan terbukti, ya, ketika itu Abu Lahab masih hidup dan sampai matinya pun di atas kekufurannya, dan dia benar-benar seperti yang Allah nyatakan masuk neraka, yaitu masuk neraka, tabba jada bila bi wa saya selana radza talahab, tadi masuk neraka. Adapun Abu Talib, ya, karena tetap dalam keadaan kufur sampai akhir hayatnya, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW menjenguknya, datang ketika sakit keras, mendakwainya dengan lembut, ya ammi, wahai pamanku, kul kalimatan uhajulaka biha indallah, ucapkanlah sebuah kalimat yang aku dapat menjadikannya sebagai pembelaan kepadamu di hadapan Allah besok. Ucapkanlah sebuah kalimat, la ilaha illallah, aku akan bela engkau di hadapan Allah kelak. Terdiam Abu Talib. Kemudian ada kawan-kawannya di sampingnya mengatakan, atarghabu ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apa engkau tidak berpaling meninggalkan agama Abdul Muttalib, bapakmu? Ya, kemudian dia tetap Rasul mengulanginya lagi, mereka mengulanginya. Rasul mendakwainya lagi, mereka mengulanginya. Sampai Abu Hurairah mengatakan, yaitu sampai dia pun, yaitu kemudian meninggalkan dunia dalam keadaan ala millati Abdul Muttalib, di atas keyakinan Abdul Muttalib. Ini Abu Talib. Kemudian suatu ketika sepeninggalnya, pamannya Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah engkau tidak bisa memberi manfaat sedikitpun kepada pamanmu? Fa innahu yaghdabu lak wa yahmik, karena dia dulu melindungimu dan dia dulu marah karenamu kalau engkau disakiti, kalau engkau dimusuhi. Dia marah juga karena membelamu. Dia pun melindungimu. Tidakkah engkau bisa memberikan suatu manfaat kepadanya? Bala. Laula ana lakana fi dhahdahi lakana fi darkil asfali minan nar, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Innahu la fi dhahdahin minan nar. Sesungguhnya dia berada di permukaan neraka, dan kalaulah bukan karena aku, tentulah dia sudah di neraka yang bawah tenggelam dan tersiksa di dalam neraka yang bawah. Kalau bukan karena aku, yang ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun di permukaan neraka, dan disebutkan siksanya dalam hadis yang lain, yaitu orang yang paling ringan siksanya neraka adalah rajulun yalbasun alain, mengenakan dua sendal ya dari api, hatta yaitu sampai membuat mendidih dimaghuh, sampai otaknya itu mendidih karena saking panasnya. Hanya sendal api, dari bawah hanya dia terkena api, namun membuat ya, yaitu mendidih otak kepalanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Namun seberapapun ringan, seberapapun sudah diringankan siksa, bukan yang dibakar tangannya, bukan yang lainnya, baru telapak kakinya dengan sendal yang dipanaskan membuat mendidih otaknya, itu pun seringan-ringan apapun siksa, namun al-kafir itu siksanya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Dan ini meskipun sebagaimana tadi peringatan keras, ancaman keras, akan tetapi maksudnya rahmah, supaya mereka itu takut. Karena kalau mereka mati tetap di atas kekufuran, mereka akan merasakan siksa yang luar biasa dan tidak akan terputus kecuali mereka masuk al-Islam. Oleh karenanya, dan ini dakwah pertama kali Rasulullah SAW ketika diperintahkan mendakwahkan terang-terangan kepada keluarganya. Sekian lama Rasul dakwah diam-diam, sir. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu wa anzir ashiratakal akrabin, berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Turun ayat ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, pertama kali diangkat jadi nabi, dan setiap nabi belum diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya, berbeda dengan rasul. Dan diangkat menjadi rasul dengan yaitu ya ayyuhal muddatthir, hei orang yang berselimut, kum fa'anzir, berdirilah dan berilah peringatan. Namun Rasul masih memberikan peringatan kepada orang-orang dekat, pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Dan ketika turun ayat Allah berikutnya, wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada para kerabatmu yang terdekat dengan terang-terangan, maka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Ya, dengan Rasul naik ke atas bukit Safa, ya, sambil mengatakan wa sabahah, ini ungkapan mereka yang kurang lebih maknanya mungkin serangan fajar atau semakna dengan itu, wa sabahah. Ini biasanya digunakan oleh mereka ketika ada bahaya besar. Ketika ada pasukan, ketika itu sebelum Islam datang, mereka ini saling gontok-gontokan, saling serang satu suku dengan yang lainnya terus. Ketika ada yang lain dari luar mau menyerang, ada seorang memberitahu naik ke atas bukit Safa. Ya. Dan biasanya mereka mengucapkan ucapan ini dengan wasobahah, naik bukit Safa, plus ditambah buka bajunya. Itu dulu di masa jahiliyah. Buka bajunya dan dadanya, badannya dilumuri dengan pasir. Jadi ini badannya dilumuri dengan pasir, buka baju ya, kemudian sambil mengatakan tadi wasoba sambil buka baju. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau melakukan sebagian perkara itu dan meninggalkan sebagian perkara yang lain. Rasul naik ke bukit sofa, tetap dilakukan. Yang kedua, Nabi mengatakan wasobahah, sama ya, dengan ungkapan yang biasa mereka pakai. Namun Rasul tidak buka baju dan Rasul tidak melumur-lumuri dengan pasir. Termasuk faedah dari kejadian ini agak sedikit keluar dari pembahasan, namun insyaallah manfaat. Yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya seperti dalam pelajaran fikih sirah, bahwasanya adat selama tidak bertentangan dengan syariat itu dipakai. Nabi alaihi wasallam kebiasaan orang-orang ketika itu kalau mengumumkan pengumuman penting naik ke bukit sofa tempat tinggi, kemudian memanggil dengan wa sobahah, dan itu dua-duanya dikerjakan oleh Nabi alaihi wasallam, sama naik bukit sofa mengatakan wa sobahah. Namun dua yang terakhir, buka baju sambil lumur-lumuri pasir, ngotor-ngotori badan untuk narik perhatian, tidak dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam. Maka adat yang sesuai tidak bertentangan dengan syariat pakai, silakan. Namun ini yang tidak manfaat, bahkan madarat, bahkan mengotori badan, buka baju, perkara yang aib dan tidak semestinya, tidak dipakai oleh Nabi alaihi wasallam. Syahidnya kemudian setelah itu, setelah kemudian Nabi memanggil wasobaha, berkumpul kerabat-kerabatnya. Kemudian Rasul memanggil satu persatu kerabatnya. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Fulan, Bani Fulan, Bani Fulan, dipanggil. Termasuk putri beliau, ya Fatimah binti Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan sebelumnya, bagaimana menurut kalian jika aku memberitahukan ada pasukan hendak menyerbu kita, mereka sudah ada di balik bukit ini? Atau saddiquni, apakah kalian akan menganggap aku benar? Apakah kalian akan mempercayai aku? Naam ya Muhammad, mereka menjawab. Iya ya Muhammad. Ma jarabna fika kadziban qat. Kami belum pernah ada pengalaman engkau bohong sama sekali. Kami belum pernah tahu engkau berbohong satu kali pun. Dan Nabi dijuluki dengan apa? Al-Amin, yang terpercaya. Kami percaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, fa inni nadhirul lakum. Kalau begitu aku memberi peringatan keras kepada kalian, inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid, di hadapanku ada azab yang pedih, ada siksa yang paling ngeri dibandingkan siksa apa yang pernah dilihat orang. Siksa dipenggal kepala, siksa ditusuk-tusuk, siksa dibakar, siksa dikuliti, siksa di cincang, dan berbagai macam siksa yang paling mengerikan di dunia, enggak ada apa-apanya dengan siksa besok di akhirat. Rasul sayang kepada kerabatnya. Rasul mengatakan, "Inni nadhirul lakum." Aku memberi peringatan kepada kalian, di hadapan kalian, di hadapan kita, ada azab yang pedih, azab yang besar. Kemudian Rasul mengatakan, "Angkidhu anfusakum minan nar." Maka selamatkan diri kalian dari api neraka. Berimanlah kepadaku. Masuklah Islam, begini-begini dan seterusnya. Syahidnya apa? Di antara dakwah Rasul, Rasul memberikan peringatan dari apa? Dari azab neraka. Makanya itu awal dakwah. Ya. Makanya di sini minta perlindungan pertama dari min azabi jahannam. Itu, dan itu rahmah. Bukan kemudian kita biarkan kerabat ada keluarga, tapi beberapa hal. Ayo cepat-cepat paman, supaya ini tidak tahu berapa lagi umur kita, berapa lagi usia kita. Ya, coba. Coba dipikirkan betul-betul, coba dipertimbangkan dengan benar-benar. Dan kalau jujur, dengan benar-benar sungguh-sungguh, dan sambil terus berdoa, mesti akan mendapatkannya. Ya, bismillahi ta'ala. Bukan dengan antipati, dengan kebencian, dengan beberapa yang lain, namun betul-betul diminta untuk betul-betul difikirkan, lihat, perhatikan ucapan, dan demikian tanda-tanda dan berbagai macam bukti. Ini Rasul utusan Allah, ini agama Allah subhanahu wa ta'ala, dakwah. Dan salah satunya dengan menakut-nakuti dengan azab nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adabun wa min azabil qabr, al-qabru fihi azabun da'im lil kafirin. Kuburan, azab di kubur, itu pun terus menerus bagi orang kafir. Wa fihi azabun qad yakunu da'iman, wa qad yakunu ghairu da'im lil usati minal mu'minin. Dan ada kalanya azab kubur itu langgeng terus-menerus, begitu pula. Akan tetapi ada kalanya adab siksaan itu tidak terus-menerus, yaitu apabila bagi orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum mukminin, kadang disiksa oleh malaikat di dalam, kadang berhenti, kadang merasakan siksanya, kadang selesai, kadang datang lagi. Nasallallahu salama wal afiyah. Dan demikian neraka, maka kaum mukminin, kaum muslimin tidak akan kekal di dalam neraka. Akan tapi mereka akan dikeluarkan, atau mungkin sebelumnya diberikan syafaat dan tidak jadi masuk, diampuni, atau sudah masuk kemudian diringankan atau dikeluarkan. Namun tempat kembalinya kaum muslim, kaum mukmin adalah al-jannah. Adapun al-kafir, maka tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari an-nar, neraka, dan Allah haramkan al-jannah bagi al-kafiri. Dan itu rahmah, sayang, supaya mereka tidak disiksa, supaya mereka tidak terus-menerus, ayo diajak, didakwahi, supaya selamat dari siksa. Itu namanya sayang. Maka hendaklah memandang rahmah itu dengan jauh ke dalam. Bukan sekedar rahmah itu seperti anak kecil pengen permen dikasih, pengen ini dikasih, akhirnya batuk, akhirnya sakit gigi, akhirnya sakit, minta uang selalu dituruti, akhirnya jadi foya-foya, jelek, lupa akhirat. Tidak selalu yang namanya rahmat itu selalu ya dituruti, dibiarkan. Namun yang sayang sungguhan ketika memang ada kesalahan, maka diingatkan, diajak, itu rahmah yang hakiki. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin, rahmatan bagi alamin, bagi seluruh alam, dan termasuk menunjukkan rahmat, dan itu termasuk dari kandungan rahmat dalam awal surat Al-Kahfi. Rasul dikatakan diutus untuk apa? Kata Allah, liyundhiralladzina qalu ittakhadallahu walada, agar dia, Nabi Muhammad SAW, memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah memiliki seorang putra, kepada kaum yang mengatakan Allah mengambil seorang anak, entahkah Uzair Yahudi, entahkah itu Isa Al-Masih. Rasul diperintahkan untuk memberi peringatan kepada mereka. Rasul dengan ucapannya ditulis sekretarisnya, ngirimkan surat ke Herakl, ngirimkan surat ke raja ini, raja itu, raja ini. Ini termasuk salah satu di antara kandungan rahmah. Tidak membiarkannya di atas kesalahan dan kekufuran, namun juga tidak berlebihan. Kemudian sebagian orang ya salah paham, seakan-akan kemudian menerapkan pada orang kafir itu pertama kalinya seakan-akan yang haus darah, wah, asal membunuh, asal membantai, asal demikian dan demikian. Tunggu dulu, itu sudah paling akhir, itu pun bukan ya ke situ arahnya. Seakan-akan bisa mereka terus dakwai, dekati dan berbagai macamnya. Ya, dan itu pun semua rahmat, termasuk dalam kalaupun sampai ditempuh perkara tersebut, itu pun rahmah seluruhnya. Kembali ke sini, azabul qabr, azab kubur. Demikian pula ada yang terus menerus, yang dimaksud abadi langgeng adalah sampai tegaknya hari kiamat. Karena setelah tegaknya hari kiamat tidak akan ada lagi yang namanya azab kubur ataupun nikmatnya ataupun fitnah kubur. Beralih kepada kehidupan fase berikutnya. Dan azab kubur ini ya tentunya kalau kita perpanjang pembahasan juga mungkin 1-2 majelis pun mungkin belum selesai. Banyak sekali dalil-dalil baik yang mengisyaratkan kandungan tentang kehidupan alam kubur, maupun baik ayat maupun hadis, ataupun yang sharih, yang jelas dan tegas seperti dalam hadis ini. Ya, dengan jelas Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri. Dengan jelas Nabi mengatakan, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari adab neraka jahannam dan dari adab kubur. Jelas menunjukkan bahwasanya fihi itsbatun li adabil qabr, menetapkan bahwasanya memang ada adab kubur itu, meskipun kita tidak melihatnya, kita tidak mendengarnya, ada adab kubur. Dan sebagaimana pula ada nikmah kubur dan ada fitnah kubur. Apa itu fitnah? Fitnah kubur berupa pertanyaan malaikat di alam kubur. Dan nanti akan kita bahas juga insyaallah taala. Termasuk fitnatul mamat, fitnah kematian setelah mati. Dan juga ada azab kubur, siksa, dan juga ada nikmat kubur. Dan tentang al-kubur ini di beberapa ayat diisyaratkan. Sebagaimana pernah kita singgung ya, an-naru yuraduna 'alaihim An-naru yu'raduna 'alayha bil ghadati wal 'ashyi yuriduna. Baik. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwa wa 'ashyi wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka alu Fir'aun, para pengikut Fir'aun dan Fir'aunnya, di waktu pagi dan di waktu petang ditampakkan, pagi petangnya ditampakkan siksa-siksa neraka. Dan ketika hari kiamat tegak, wa yauma taqumus saah, ketika tegaknya hari kiamat, Allah perintahkan kepada malaikatnya, adkhilu ala Fir'aun asyaddal adab, masukkanlah para pengikut Fir'aun itu semuanya termasuk Fir'aun ke dalam sekeras-keras azab. Makanya menunjukkan bahwasanya di sana ada azab, ada siksa sebelum neraka. Dan juga menunjukkan bahwasanya an-nar, neraka itu keyakinan kita bahwasanya an-nar itu sudah ada. Bukan besok baru diciptakan lah. Neraka itu sudah ada. U'iddat, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana jannah demikian pula. Ya. Dan di sana memiliki beberapa pembahasan tentang masalah nar, ya. Ada 7 pintunya, sementara surga ada 8, dan beberapa sifat-sifatnya. Neraka yang besar sampai dibawa oleh 70 tali kendali, tali untuk diseret ketika dibawa, ya. Dan 70 tiap tali kendalinya tersebut dipegangi oleh 70 ribu malaikat, dan beberapa sifat-sifat lagi yang banyak, ya. Ada pun azab kubur dan alam kubur disebutkan, disinggung dalam beberapa ayat, termasuk ayat yang tadi kita singgung. Kemudian pula juga di sana disinggung di dalam sebuah ayat, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Assalamualaikum. Disebutkan dalam sebuah ayat, man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menghadap mendapati penghidupan yang sempit. Penghidupan yang sempit umum. Orang yang tidak pernah mengingat Allah itu ketika ada orang menyakiti, ketika ada orang dapat nikmat dia iri, dia dengki. Dia dapat bagian begini, kok itu dapat begitu? Enggak terima. Oh, ribut ini. Beda dengan orang yang iman, ingat Allah, ini sudah ditakdirkan. Kita diperintahkan untuk sabar. Kita diminta untuk begini dan begitu atau beberapa yang lain. Meminimalisir, mengingatkan kepada kita. Namun yang Allah katakan, man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari mengingatku, tidak mengembalikan kepada Allah. Ketika dapat nikmat mensyukurinya, ketika dapat musibah mensabarinya, ketika dapat sakit, ketika dapat sehat, ketika dapat nikmat maupun musibah dan berbagai macam, bukan mengingat Allah namun berpaling dari mengingat Allah. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kelak dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, sesak dadanya. Ya. Ya. Berbeda dengan ayat yang lain disebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah hanya dengan ingat kepada Allah akan menenangkan hati. Tenang. Ya. Oh, sudah berusaha meraih kiat-kiat sukses 1, 2, 3, 4, Allah enggak nakdirkan, ya sudah qadarullah, masyaallah. Mudah-mudahan dicatat usahanya, meskipun hasilnya tidak dapat, mudah-mudahan hasil yang di akhirat nanti disiapkan oleh Allah lebih besar. Meskipun hasil yang di dunia kok tidak sesuai harapan kita, ya sudah, mudah-mudahan usaha kita ini dinilai. Mudah-mudahan dapat ganti di sana yang lebih baik. Beberapa yang lain, tenang. Mengingat Allah. Namun kembali ke ayat yang pertama, barang siapa berpaling dari mengingatku, kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Merasa sesak, gak terima, bingung, ya. Gelisah terus. Kok fulan tuh begini ya, kok fulan begini. Kalau dia diberi, dia senang. Kalau dia dipuji, dia gembira. Kalau dia diangkat, dipuji-puji orang, dia senang. Namun ketika dia dikatai orang, ketika dia dicemooh, ketika dia demikian dan demikian, ya, kemudian berbagai macamnya. Ingat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara kandungan dari ayat tersebut, kehidupan yang sempit, ya. Dulu salafus saleh, pendahulu kita yang saleh, saya kurang ingat, belum saya lihat, sahabat atau tabi'in mengatakan ma'isyatan dunka itu, yaitu ma'isyah fil qabr, kehidupan di kuburannya. Orang siapa yang ketika di dunia berpaling dari mengingat Allah, maka akan dipersempit kehidupannya di kuburannya, ya. Sehingga digempet dan dihimpitkan dia di kuburnya, hatta yaitu yakhtalifa adla'u, sampai tulang-tulang rusuknya itu bersilangan, tulang rusuk kanan ke kiri, tulang rusuk kiri ke kanan, ya. Dan itu diibaratkan demikian. Dan ini semua kabar-kabar ghaibiyah yang wajib untuk kita imani. Oleh karenanya Allah sebutkan keistimewaan orang mukmin, orang yang beriman, itu Allah sebutkan di awal Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka-mereka orang yang beriman dengan yang ghaib. Karena telah banyak tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW, telah banyak kebenaran dalam disaksikan dan bukti-bukti yang jelas banyak sekali. Ya. Ya. Di sana ketika kita yakin seorang ini adalah Rasul utusan Allah, apa yang disampaikannya, apa yang dibacakannya adalah hak firman Allah Subhanahu Wa Taala, ataukah sabda beliau dalam hadis-hadisnya, maka sami'na wa ata'na. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sifat, ya, bosnya dikubur itu seseorang kadang dihimpit, sementara ada seorang yang lain dalam hadits Al-Bara' bin Azib, seorang mukmin yufassah fi qabrihi, diluaskan kuburannya, mudda basari, sejauh mata memandang. Dan kita tidak bisa membayangkan itu perkara yang sama dengan alam kita, kemudian toh kuburannya masih sama, enggak dilebarkan, enggak diluaskan, enggak sama. Baru dalam mimpi saja orang sama-sama jejeran, satunya gelisah berkeringat, satunya senyum-senyum sendiri, padahal sama tempat tidurnya, sama meremnya, sama kondisinya, sama atapnya, sama ruangnya. Namun yang satunya merasa ngeri, gelisah, yang satunya merasa ya, senyum, tenang. Baru tidur, baru sama-sama di dunia. Lalu bagaimana disamakan kehidupan dunia dengan kehidupan di alam barzah? Jelas berbeda. Maka itu sesuatu yang kita imani, kita yakin, dan tidak bisa disamakan. Termasuk perkara di padang mahsyar, orang nanti akan apa, tenggelam dalam keringatnya, ada yang selututnya, ada yang sepusarnya, ada yang semata kakinya, bahkan ada yang tenggelam dari dalam keringatnya sendiri karena amalnya yang buruk ketika di dunia. Padahal disebutkan di padang mahsyar itu tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya ramah, sama rata. Lalu bagaimana mungkin kemudian mereka mengkiaskan dengan kolam di dunia? Kalau kolam itu kan ketinggian 1 meter dengan 2 meter, gak mungkin satunya air segini, satunya segitu. Mesti ada yang lebih tinggi. Kalau bawahnya rata sama, mesti kan airnya juga sama. Gak mungkin naik tinggi. Banyak perkara gaib yang akal kita itu gak nyampe. Namun ingat, Allah Subhanahu Wa Taala kalau sudah menghendaki sesuatu, mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya pernah ketika Rasulullah SAW menceritakan besok manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam 3 keadaan. Orang yang berjalan normal dengan kaki, kepala di atas, berjalan kaki. Dan ada orang yang berjalan dengan tunggangannya. Ada tunggangan yang dia tunggangi. Dan ada golongan yang kepala di bawah, berjalan namun kepala di bawah, kaki di atas. Atau disebutkan yang jelas kepala di bawah. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang berjalan kepala di bawah? Maka Rasulullah mengatakan, alaysa alladhi yumshihim fid dunya ala arjulihim biqadirin ala ayyumshiyahum ala ru'usihim fil akhirah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia Allah yang maha mampu menjadikan manusia, membuat berjalan di atas kaki-kaki mereka di dunia, sangat mampu untuk membuat mereka berjalan dengan kepala-kepala mereka di bawah? Allah yang maha mampu. Sami'na wa ata'na. Sudah. Itu cara didikan Rasulullah SAW. Allah maha mampu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Seberapapun canggihnya ya, teknologi dan berbagai macam, kalau Allah kehendaki, entah banjir, entah longsor, entah tenggelam satu pulau. Bukan hanya pulau kecil. Bukan hanya tenggelam dengan lumpur, berapa kampung, berapa RT dengan lumpur dan berbagai macam. Satu pulau. Entah Jawa, entah semuanya. Jika Allah kehendaki itu mudah semuanya. Seberapapun canggih teknologi seseorang. Oleh karenanya ketika turun hujan dituntunkan pula doa diingatkan selalu oleh Rasulullah SAW untuk baca doa, ingat kembali kepada Allah. Ketika doa turun hujan, Allahumma shayyiban nafian, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Selesai turun hujan, ingat mutirna bifadlillahi wa rahmati, kita diberi hujan karena fadilah keutamaan Allah dan rahmatnya. Ketika bertiup angin, Allahumma inni as'aluka khair hadari wa khair ma fiya ghaira ma ursilat bih. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini, karena tanpa angin mungkin enggak kering pakaian kita, atau mungkin tanpa angin, lautan tidak akan berombak. Tanpa angin kincir angin tidak akan bisa berputar, kipas angin dan berbagai macam. Tanpa angin banyak lagi utuh. Kapal-kapal yang tidak bermesin juga tidak akan berjalan, dan banyak lagi manfaat angin. Kita minta ya Allah, kami mohon kebaikan. Dan bertiup angin mungkin jadi sampahnya nyala, dengan gak perlu kita capek-capek nyebul ya. Anginnya bertiup, berhembus, kemudian apinya membesar, sampahnya jadi terbakar. Berbagai macam kebaikan angin. Ya Allah, aku minta, kami minta kebaikan angin ini dan apa yang ditimbulkannya, dampak yang apa dan apa pula yang dibawanya. Minta kebaikan darinya. Wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursila bih. Dan minta perlindungan dari kejelekannya, dari kejelekan apa yang dibawanya dan kejelekan apa dampak yang ditimbulkannya. Karena kalau angin berlebih besar, yang ambruk bukan hanya pohon, yang ambruk bisa rumah dan berbagai macam. Oleh karenanya ketika turun hujan, mungkin ada yang merasa, wah kok hujan dagangan saya jadi gak laku. Mungkin hujan ada yang menganggap, wah pak, sawah saya jadi keadaannya seperti ini, airnya terlalu banyak. Syukuri yang sedikit akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri dan sabar. Karena kalau Allah kehendaki bukan hanya padinya, bukan hanya sawahnya, bukan hanya dagangan yang gak laku, sampai mungkin rumah kita sampai lebih daripada itu, habis semuanya, bisa. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk jangankan tsunami 100 meter, 200 meter tenggelam satu pulau, mudah bagi Allah. Maka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man a'rada an dzikri fa innahu maisyadun lanka, barang siapa berpaling dari mengingatku akan mendapat kehidupan yang sempit, kata para ulama sahabat atau murid para sahabat. Insyaallah kita rujuk nanti kita lihat, yaitu mengatakan kehidupan yang sempit termasuk di kuburnya. Di kuburnya akan sempit, akan dipersempit kuburan seseorang ketika di dunia berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Alhamdulillah. Dan dalam sebuah ayat yang tadi kita singgung, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan menghadapkan kehidupan yang sempit. Tadi telah disebutkan sebagian salaf menafsirkan kehidupan yang sempit adalah azab kubur. Kemudian Allah nyatakan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kemudian kami akan bangkitkan dia, atau kami akan bangkitkan mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dalam keadaan buta. Maka itu menunjukkan bahwasanya ma'isyatan dhanka umum, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang merasa sempit, sesak, berbeda dengan ala bizikrillah tatmainul qulub, tenang hati dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk pada khususnya adalah kehidupan di alam barzakh, di kubur, akan dihimpitkan, disempitkan kuburnya ketika seorang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Menunjukkan bahwasanya kejadian tadi ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, itu sebelum tegaknya hari kiamat, yaitu di alam barzakh, termasuk di antaranya. Kemudian setelah itu Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma, dia pun akan berkata, qala rabbi, wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, dalam keadaan aku dulu di dunia bisa melihat, kenapa engkau sekarang bangkitkan aku dalam keadaan buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kata Allah, engkau dulu melupakan, ya. Kadzalika atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasita, namun engkau justru melupakannya. Fakadzalika liyauma tunsa, maka pada hari ini kamilah yang melupakanmu. Sebagaimana engkau dulu di dunia telah datang tanda-tanda kekuasaan kami, ayat-ayat kami, peringatan-peringatan, engkau melupakannya. Maka pada hari ini kami pun melupakanmu. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal seseorang. Maka ini semua mengingatkan kepada kita, meskipun terkadang peringatan itu tegas, keras kepada kita, namun dibalik itu adalah rahmah yang Allah inginkan, yang Rasul inginkan, mengingatkan kepada kita bahwasanya memang di dunia ini bukan tempat kita untuk berleha-leha, bersantai-santai. Kita harus mengingat ada kehidupan setelahnya. Kalaupun istirahat, istirahat sejenak dan beberapa yang lain, namun istirahat yang sesungguhnya, yang hakiki, itu hanya di sana, di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan dalam salat minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dari azab jahannam wa min azabil qabr, dari azab kubur. Dan di sana banyak lagi tentunya, di sana tentang ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyebut atau mengandung tentang kehidupan alam barzakh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, atau ila yaumiddin. Disebutkan sekali-kali tidak, itu hanya ucapan yang dia ucapkan, dan kemudian kami akan berikan pembatas. Barzakhun ila yaumiddin, barzakh disebutkan para ulama alam barzakh, yakni dikubur. Sehingga yang di dalam tidak bisa melihat yang di luar tidak bisa mendengar yang di dalam, kecuali jika Allah izinkan kepada sebagian rasul-rasul utusannya dan yang Allah kehendaki dari kalangan makhluknya. Namun pada hukum asal, alam barzakh ada pembatas, ada dinding yang membatasi yang tidak sama dengan kita. Maka kalaupun ada orang melihat ini, melihat itu jin. Udah berbeda dengan roh-roh orang yang meninggal atau yang lain, bukan. Lihat, dan kalaupun ada orang melihat itu di rumahnya, melihat begini dan begini, mungkin jin korinnya, karena setiap kita ada jin pendamping. Jin korin, adapun roh urusannya sudah yang berbeda. Dan demikian pula sebagaimana apa yang disinggung dalam banyak hal, mereka ada penghidupan sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang banyak kejadian ya, tentang beberapa seputar permasalahan kubur ini. Juga pernah ada hadis muttafaqun alaih ya, Bukhari Muslim ya. Di sana disinggung tentang suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan, beberapa pemakaman yang di situ ada qabrain, dua kuburan dilewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan di situ ada kaidah, ada faedah-faedah yang banyak terlepas terkait dengan hadis tersebut ya. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabrain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan dan Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya sedang disiksa, keduanya sedang diadab, dan keduanya tidak diadab karena perkara besar di mata orang, perkara yang sepele. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi fakana la yastahzihu minal baul, dalam lafaz lain kana la yastatiru minal baul. Adapun yang satu, dulu dia tidak menutup aurat ketika buang air kencing, atau dengan lafaz yang lebih sahih atau lebih kuat, pendapat yang lebih kuat, yaitu la yastanzihu, tidak afwan cebok, tidak istinja, tidak bersuci setelah buang air. Minggir pinggir jalan atau pipis, tidak menjauh, tidak di tempat tertutup, di pinggir jalan buka kemudian kencing, sudah enggak bersuci. Ini satu. Wa ammal akhar, adapun orang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yamshi bin namimah, dia dulu di dunia suka melakukan namimah, adu domba, entah niat baik atau sengaja atau enggak, menukil ucapan orang ini ke nukil orang sana, mengatakan kepada si A, itu si B kemarin mengatakan anda begini-begini loh, sehingga benci. Oh begitu toh, kemudian mengatakan kepada si B, dulu si A, kemarin si A bilang begini, bilang begini, bukannya malah memperbaiki keadaan. Bukannya tuh fulan dapat salam, Anda dapat salam dari fulan, padahal fulan enggak ngasih salam. Karena kita tahu keduanya sedang diam-diaman. Boleh. Satu di antara tiga perkara diperbolehkan dusta, itu untuk mendamaikan dua orang berseteru. Satunya enggak ngejak omong, satunya enggak ngejak omong, saking pentingnya untuk memperbaiki hubungan, boleh kita bilang ke satunya, "Pak, dapat salam dari itu fulan." Oh iya, insyaallah. Atau kita ngasih hadiah, "Pak, dapat." Atau ya berbagai macam. Maka orang kedua ini suka melakukan namimah, menukil, dan lebih-lebih zaman sekarang sangat bahaya. Menukil mengatakan di media, "Oh, fulan melakukan begini, berbuat ini, melakukan ini," dinukil di berita sana, begini dan begitu. Ya, entah dari kalangan warga ataupun pemerintah atau yang semacamnya. Hati-hati dari namimah. Ya. Dan ini salah satu sebab menjadikan adab kubur. Sebagaimana pula tidak bersuci dari buang air kecil. Dan di sana ada faedah-faedah yang lebih dibanding daripada hadis tersebut. Dan secara global Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya adab kubur, nikmat kubur dan fitnah kubur. Ini secara global. Dan adapun tentang furu', perincian tentang iman terhadap kubur, dan ini termasuk kandungan dari al-iman bil yaumil akhir, kandungan daripada iman kepada hari akhir, itu termasuk furu', cabangnya ini, iman kepada hari akhir, kepada adab kubur, fitnah kubur atau nikmat kubur. Dan itu diyakini ahlus sunnah dan tidak ada yang menyelisihnya kecuali ahlul bidah. Hanya saja dalam perkara iman kepada azab kubur dan alam kubur, itu ada juga cabang-cabangnya. Yang para ulama ahlus sunnah sendiri berbeda pendapat. Seperti, siapa yang akan ditanya? Siapa yang akan ditanya azab kubur? Siapa yang akan ditanya di azab kubur? Apakah anak-anak termasuk ditanya? Apakah para nabi juga akan ditanya? Ya. Apakah siddiqin juga akan ditanya? Ini khilaf di antara ulama. Adapun syuhada, orang yang mati syahid, jelas tidak ditanya di alam kubur karena hadisnya jelas. Ya. Syuhada terbebas dari pertanyaan kubur, tidak ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kafa bi barikatis suyuf ala ra'sihim fitnah. Cukuplah ujian kilatan pedang di atasnya. Maka para ulama mengatakan kalau syuhada saja tidak ditanya, apalagi siddiqin, apalagi nabiyyin, kan derajatnya di atasnya. Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Maka derajatnya sholihin dan syuhada di atasnya adalah siddiqin dan nabiyyin. Berarti mereka enggak ditanya. Dan ini masalah-masalah furu', begitu pula termasuk al-malaikah, dan demikian pula beberapa cabang-cabang tentang masalah alam kubur. Namun secara global Ahlussunnah meyakini adanya adab kubur, dan yang tidak ada yang menyelisihnya kecuali ahlul bidah seperti Mu'tazilah. Dan itu bukan hanya zaman dulu, sampai sekarang ada. Dan kalau saya sebut jamaahnya ada sampai sekarang, dan bisa saya sebut, namun tidak perlu saya sebut di kesempatan ini, Mu'tazilah sampai zaman sekarang ada dengan namanya. Dan mereka tidak meyakini akidah boleh berdasarkan dengan hadis ahad, harus hadis mutawatir. Dan mereka termasuk konsekuensinya tidak percaya dengan azab kubur ini. Dan sangat disayangkan jamaah ini banyak di masjid-masjid kita, banyak di mereka mengisi kajian-kajian, subhanallah. Namun para pemuda banyak terpengaruh dengannya karena yaitu semangat yang mereka dalam seakan memperjuangkan syariat Allah, agama Allah, namun sesungguhnya memiliki penyimpangan-penyimpangan yang berat dalam bab ini. Nasallallahu salam wa afiyah. Semoga kita diberikan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.